Pernahkah kamu merasa hidup tak seperti yang kamu inginkan? Saat semua sekitarmu lebih dari sempurna, coba pejamkan matamu, hitung karunia yang Tuhan berikan. Semua dalam hidup ini terkadang kita lupa untuk mensyukurinya. Segalanya kan terasa cukup, lebih dari indah jika kita menyadari. Bersyukurlah tuh karunianya yang diberi, dan kan kau rasakan lebih bahagia sejenak. Berhenti dulu meminta lebih dari yang kamu mau, lihat dan coba kau rasakan nikmat yang diberikan hanya untuk dirimu. Segala kita menyadari. Bersyukurlah tuh karunianya yang diberi, dan kan kau rasakan lebih bahagia hatimu. Terkadang kita terlupa untuk sadari betapa kita menyadari. Bersyukurlah tuh karunianya yang diberi, dan kan kau rasakan lebih baik.